Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian-kajian yang kurang lebih selama 2 tahun kita fokus. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Dan apabila kita semua bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan tambah kenikmatan tadi di atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-30, di sini ada sedikit nasihat, ada sedikit masukan supaya kita termotivasi untuk senantiasa talabul ilmi, untuk senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu, menghadiri majlis ta'lim. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim banyak sekali permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan yang itu semua tujuannya tidak lain supaya kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran dari permisalan dan perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan tidak semua orang bisa mengambil ibrah, tidak semua orang bisa mengambil pelajaran dari perumpamaan dan permisalan yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an. Yang bisa mengambil pelajarannya adalah orang-orang yang Allah beri taufik untuk senantiasa merenungi ayat-ayat Allah, orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya orang-orang yang Allah beri ilmu. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Najiat sebuah permisalan dan sebuah kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Allah menyatakan dalam ayat tadi, inna fi dzalika la'ibratan liman yasha. Sesungguhnya pada permisalan tadi, pada kisah tadi, ada pelajaran yang penting bagi orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang-orang yang takut kepada Allah yang bisa mengambil pelajaran dari permisalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan al-khasyah ini merupakan salah satu syaratul ilmi. Al-khasyah termasuk salah satu buah hasil dari ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan betapa lemahnya hujjah-hujjah orang-orang musyrik untuk melanggengkan kesyirikan mereka beribadah di hadapan berhala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya hujjah mereka layak yang yutul angkabut, seperti rumah laba-laba yang mudah untuk dikoyakkan. Dan demikian pula hujjah semua orang-orang yang memiliki pemikiran batin, pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, hujjah-hujjah mereka sangat lemah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah itu, barakallahu wa tilkal amsalu nadribuha lin nas wa ma yaqibuha illa al-alimun. Dan itulah permisalan-permisalan yang aku sebutkan di hadapan umat manusia. Dan tidak ada yang bisa memahami, merenungkan, merasati permisalan yang aku berikan, melainkan orang-orang yang berilmu. Di sini Allah tegas subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya orang-orang yang berilmulah yang bisa memahami, merenungkan permisalan dan perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun permisalan yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan sore kali ini, Bapak Ibu, sebagai bentuk perlima, bagaimana kita sebagaimana permisalan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah permisalan akan keutamaannya ilmu, keutamaan ilmu dan ahlul ilmi. Di mana pada permisalan ini Bapak Ibu ada sedikit makna yang sangat mendalam yang membuat hati kita bergetar, membuat kita benar-benar harus termotivasi, harus lebih baik daripada sebelumnya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermisalkan sebuah ilmu dengan kalbul mu'allam, dengan anjing yang terlatih, anjing yang terdidik. Baik, sebagaimana kita tahu bersama para pelukum, yang namanya kalbun, anjing, itu merupakan hewan yang menjijikkan, hewan yang najis. Bahkan para fuqaha sepakat, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya anjing itu najis semuanya, dari keringatnya, bulunya, air liurnya. Bahkan ketika ada anjing yang minum dari bejana salah seorang di kalangan kita, maka bejana tadi dibasuh sebanyak 7 kali. Dan kali yang ketujuh dicampur dengan tanah. Itu menunjukkan bahwasanya najisnya anjing adalah mughallazah, najis yang sangat parah, yang sangat berat barakallahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang keempat, berbeda dengan kalbun mu'allam, anjing yang terdidik, yang terlatih, memiliki kekhususan-kekhususan, keistimewaan-keistimewaan dibandingkan anjing-anjing yang lainnya. Ini semuanya tidak lain dikarenakan ilmu. Barakallahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka orang-orang kafir bertanya kepada engkau wahai Nabi, apa yang dihalalkan untuk mereka. Qul uhilla lahum at-thayyibat, katakanlah wahai Nabi, dihalalkan untuk mereka makanan-makanan yang halal. Wa ma anlamtum minal jawarihi mukallidin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang kalian didik sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kalian, fakulu mimma arsalna 'alaikum wa dzkuru smallahi 'alaihi wa taqwallaha innallaha syadidul hisab. Maka binatang yang ditangkap oleh binatang buruan kita, yang setelah kita mengucapkan basmalah, maka makanlah binatang tadi. Hasil buruannya dipersilahkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakannya. Barakallahu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau menyatakan, fi hadza fadilatul ilmi wa syarafu ahlihi. Di dalam ayat ini terdapat dalil akan keutamaan ilmu dan mulianya ahlul ilmi. Dari sisi mana? Li'anna Allah Subhanahu wa Ta'ala abaha sayyidal kalbil mu'allam wa ma'a wa lam yahil sayyidal kalbil jahil. Dari sisi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan, menghalalkan kita memakan hasil buruan yang ditangkap oleh anjing yang telah kita didik para itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan, tidak membolehkan memakan dari hewan buruan atau hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang jahil. Ya, walau lam yakun fil ilmi wa ta'limi majiyatun la kana fi shaydil kalbi mu'allami wal jahili sawa. Kalau seandainya antara hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang jahil dan anjing yang terdidik sama saja, sama-sama haram, maka pada upaya taklim, upaya menuntut ilmu tidak ada keutamaannya. Barakallahu. Akan tetapi di sini barakallahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang terdidik dihalalkan, dipersilakan untuk dimakan dengan syarat membaca basmalah ketika melepas anjing yang terdidik tadi. Adapun hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang jahil diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini barakallahu satu faedah yang penting barakallahu akan terutama ilmu. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara ahlul ilmi dan antara orang yang jahil. Dengan ilmu seorang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di kalangan kalian beberapa derajat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna Allah yarfa'u bihadzal ilmi aqwaman wa yadh'u biha wa yadh'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seorang dengan ilmu ini dan Allah akan merendahkan juga karena ilmu. Yakni bagi mereka yang memiliki upaya usaha untuk terus belajar ilmu, menghadiri majelis ta'lim, Allah akan angkat derajatnya. Dan mereka-mereka yang tidak mau, tidak tahu mau dengan ilmu, dengan ta'lim, Allah akan rendahkan barangkali. Dan tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Baik, dan hal ini Allah permisalkan pada dua anjing. Yang pertama anjing yang terdidik, yang kedua anjing yang jahil, yang tidak terdidik. Pada anjing saja Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya. Baik, hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang terdidik dihalalkan barangnya. Dan najisnya pun tidak mualaf, tidak najis yang berat barangnya. Berbeda dengan anjing yang jahil. Maka di sini barakallahu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa terus thalabul ilmi, semangat di dalam menghadiri majelis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-30 dari kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثلاثون حديث يانك 30 عن أبي ثعلبة الجهني عن أبي ثعلبة البشني يرسم ابن ناشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث يانك 30 ini disebutkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'labah. Namanya adalah Yusuf Ibn Nashir Al-Husani. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allaha farada fara'idha fala tubayyi'uha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban tadi. Yani supaya kalian laksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan-batasan dalam syariatnya, maka janganlah engkau melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama asya'a fala tantahiquha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melakukannya. Ini jangan kalian melanggar keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabahasu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan dari beberapa perkara, dari beberapa syariat, tidak dihalalkan, tidak diharamkan, didiamkan itu semuanya sebagai rahmat bagi kalian. Ghaira nisyan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Fala tabahasu anha, maka janganlah kalian bertanya-tanya tentang hal-hal yang Allah diamkan. Ya, barakallahu. Hadis ini adalah hadis hasan. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan yang lainnya. Barakallahu. Baik. Akan tetapi hadis ini barakallahu dinilai oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang dhaif, yang lemah. Disebutkan oleh beliau dalam Dhaif Al-Jami' nomor hadis 1597. Baik, tetapi makna dari hadis ini sahih. Ya, makna dari hadis ini benar. Barakallahu. Sehingga para ulama khilaf dalam masalah hadis ini, ada yang menghasankan, ada yang membaidkan. Tetapi makna hadisnya sahih. Barakallahu. Baik. Jadi dalam hadis ini barakallahu, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat Islam ini ada beberapa bagian. Ya. Yang pertama terkait dengan syariat-syariat yang Allah wajibkan. Yang kedua ada syariat yang Allah haramkan. Yakni ada perkara-perkara dalam syariat yang Allah haramkan untuk tidak dilanggar oleh kaum muslimin. Kemudian perkara yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mendiamkan dari beberapa perkara dan tidak disebutkan apakah itu wajib, apakah hal, apakah halal, barakallahu. Dan hadis ini barakallahu hampir sama dengan hadis yang keenam dalam Arba'in Nawawi terkait dengan al-halal, perkara-perkara yang halal itu sangat jelas. Perkara-perkara yang haram juga sangat jelas. Yang ketiga ada perkara yang masih samar, perkara yang masih syubhat, barakallahu. Baik, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca ini. Faedah yang pertama kita ambilkan dari faedah yang disebutkan oleh Rasul Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Faedah yang pertama, isbabu anna al-amra lillahi azza wa jalla wahdahu. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menjadikan perkara ini wajib, perkara ini haram, perkara ini mubah, halal, atau yang lainnya. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Baik, bagi hamba hanya menjalankan kewajiban-kewajiban untuk dilaksanakan keharaman-keharaman dijauhi. Perkara-perkara yang syubhat juga dijauhi sampai jelas hukumnya. Barakallahu. Baik. Faedah yang kedua, an-nadin al-islami yang qasimu ila fara'idha wa muharramat. Bahwasanya agama Islam itu dibagi menjadi dua. Ada perkara-perkara yang wajib dan ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan inti ya, agama Islam di dalamnya ada beberapa yang Allah perintahkan, ada yang Allah larang. Barakallahu. Baik. Adapun perkara syubhat itu bisa jadi perkara yang baik, bisa jadi perkara yang jelek sampai diketahui barangkali pun hukumnya. Tentunya itu semua setelah bertanya kepada ahlul ilmi. Barakallahu. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil, wujubu al-muhafadati ala faraidillahi subhanahu wa ta'ala, ala faraidillahi subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita semua untuk menjaga perkara-perkara yang Allah wajibkan di dalam syariat ini. Barakallahu. Faedah yang ketiga ini barakallahu diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna allaha farada faraidha fala tubayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan perkara-perkara yang wajib, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Janganlah kalian meninggalkan perkara yang wajib. Maka di sini bisa diambil mafhum mukhalafah, ya, faedah dari timbal baliknya, yaitu kita wajib menjaga hal-hal yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak disia-siakan, untuk tidak ditinggalkan, akan tetapi untuk dijaga, dilaksanakan. Barakallahu. Baik, perkara-perkara yang wajib dalam agama ini sangat banyak, seperti sholat lima waktu, puasa di bulan suci Ramadan, zakat, ya, haji, berapa, dan yang lainnya sangat banyak. Faedah yang keempat yang bisa kita ambil, baik, tahrimu ta'addi hududallahi subhanahu wa ta'ala. Haramnya kita melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fala taqtaduha wa hadda hududan fala taqtaduha." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan-batasan di dalam agama ini, maka janganlah kalian melampaui batas, janganlah kalian melanggarnya. Al-hudud yang disebutkan di sini para wanikum ini ada tiga, ya, para ulama menyebutkan ada tiga. Yang pertama adalah larangan untuk melampaui atau melanggar kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan, ya, seperti sholat duhur 4 rakaat. Ya, tetapi seorang melampaui batasannya sholat duhur 5 rakaat. Ya, kan bahasa kita lebih marung gitu ya. Ya, lebih mantep gitu. Ya, cuma 4 saja saya mampu 5. Yang lainnya saya mampu 6. Ya, dia lebih mantep. Batasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya sholat duhur itu 4 rakaat. Yang melampaui batasannya berarti dia telah melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang Allah wajibkan. Ya. Puasa Ramadan Allah mewajibkan berpuasa satu bulan penuh di bulan suci Ramadan. Ada seorang menyatakan saya mampu sekalian dalam bulan Syawal. Ya, Ramadan plus Syawal. Maka ini melanggar batasan yang Allah sebutkan. Maka ini telah melampaui batas. Yang kedua, yaitu larangan untuk melampaui batas pada hal-hal yang telah Allah haramkan. Ya. Baik, waalaikum, dengan melakukannya. Baik, seperti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang dari khamr, minum khamr, tetapi dia malah melanggar minum khamr. Allah Subhanahu wa taala melarang seorang dari merampok, membunuh, mencuri, berzina dan yang lainnya, tetapi dilanggar. Maka dia telah melampaui batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Yang ketiga, al-hudud di sini dimaknakan dengan hukuman had. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan-batasan pada hukuman-hukuman had. Misal, ya, hukuman had bagi seorang yang berzina dan dia belum menikah. Ya. Hukumannya para alaikum dicambuk 100 kali barangkali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Baik, ternyata ada seorang hakim, ya, wah, orang ini sudah pernah dihukum had 10 kali, 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Mengulangi lagi, ya sudah, besoknya dihukum 150 cambukan. Nah, ini melampaui batas, ya. Melampaui batasan-batasan yang Allah berikan. Dan ini tidak boleh. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan-batasan pada hukuman had pada porsinya masing-masing. Seorang yang menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bukti dicambuk sebanyak 80 kali. Ya. Kalau ada yang bilang anggun 100 kali ya, dia sempurna. Ya, mi'ah kamilah. Maka ini melampaui batasannya. Barakallahu'alaikum. Baik. Pada itu semua, barakallahu'alaikum, kita dilarang untuk melampaui batasan dari apa yang telah Allah lakukan di dalam syariatnya. Barakallahu'alaikum. Baik, faedah yang lainnya yang bisa kita ambil, isbatu sifati as-sukut lillahi ta'ala. Di dalam hadis ini menetapkan satu sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat diam. Barakallahu. Dan sifat diamnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan sifat sempurna barang-barang yang berkaitan dengan masyiah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah berkehendak untuk berbicara, Allah maka akan berbicara. Ketika Allah berkehendak untuk diam, Allah akan diam. Dan diamnya Allah ini adalah merupakan sifat kesempurnaan, berbeda dengan diamnya makhluk. Ya, diamnya makhluk ini banyak kemungkinan. Bisa jadi karena dia malas berbicara, atau mungkin dia bisu, atau mungkin dia tidak memiliki ilmu untuk berbicara yang baik. Barakallahu. Tetapi diamnya Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kesempurnaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendiamkan dari beberapa syariat, tidak menghalalkan, tidak mengharamkan. Ini merupakan rahmat bagi umat manusia, bagi umat Islam. Barakallahu. Baik, faedah yang lainnya yang bisa kita ambil barakallahu fikum. Baik, al-aslu fil ibadah al-man'u. Hukum asal dari ibadah itu dilarang. Barakallahu fikum. Hukum asal dari ibadah-ibadah apapun jenisnya itu at-tahrim, haram untuk dilakukan sampai adanya dalil yang tegas yang menyatakan bahwasanya hal tersebut adalah ibadah. Baik, jadi yang namanya ibadah itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu. Tidak ada satu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kemudian Allah mendiamkan. Barakallahu. Dan diamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariatnya itu pada perkara-perkara dunia, ya seperti makanan, minuman. Sehingga para ulama menyatakan hukum asal makanan dan minuman itu mubah, halal, sampai adanya dalil ia menegaskan bahwasanya makanan tersebut atau minuman tersebut haram. Barakallahu. Berbeda dengan ibadah. Ibadah hukum asalnya diharamkan kecuali ada dalil yang tegas menyatakan bahwasanya ibadah ini wajib, ibadah ini sunnah dan seterusnya. Barakallahu. Baik, faedah yang lainnya yang bisa kita ambil barakallahu fikum. Annahu la yanbaghi al-bahsu amma sakata Allahu ta'ala anhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Baik, seyogyanya bagi seorang hamba untuk tidak bertanya-tanya tentang syariat-syariat yang Allah diamkan, demikian pula yang diamkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Baik, dalam masalah ini para ulama menjelaskan barakallahu fikum, kita dilarang untuk bertanya-tanya tentang sebuah syariat yang tidak ada jelas hukumnya, apakah halal, apakah haram, apakah diwajibkan atau tidak. Ini hukum asalnya ketika di masa-masa turunnya wahyu, yakni ketika Nabi alaihi salatu wassalam masih hidup. Ya. Baik, pada suatu hari Nabi alaihi wasallam pernah menyatakan di hadapan para sahabatnya, inna allaha faradha alaikum al-hajja, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji ke Baitullah al-Haram. Ternyata ada salah seorang di kalangan para sahabat yang bernama Al-Aqra ibn Hadis. Al-Aqra ibn Hadis ini adalah orang Arab yang tinggal di pedalaman Arab Badui, ya, yang sifatnya kaku, ya, kasar, ya, tetapi setelah mengenal Islam banyak perubahan, alhamdulillah. Baik, Al-Aqra ibn Hadis menyatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, afi kulli amin, wahai Rasulullah, apakah kewajiban haji setiap tahun? Barakallahu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, lau kuntu na'am la wajabat wa mustaqattum. Kalau aku menyatakan iya, maka akan mewajibkan atas kalian haji setiap tahunnya, dan kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Wal hajju marratan fama zada fahuwa tatawwu. Haji yang diwajibkan itu hanya satu kali seumur hidup, yang melakukan lebih dari satu, berarti itu sunnah. Barakallahu. Baik. Demikian pula barakallahu pada syariat-syariat yang sangat banyak. Ya, Nabi Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk bertanya-tanya tentang sebuah syariat yang apabila syariat tadi diwajibkan kepada kalian, kalian tidak akan mampu nantinya. Ya, yakni jangan seperti kaumnya Nabi Musa terus bertanya-tanya. Diberitakan untuk menyembelih seekor sapi, ya, bertanya-tanya apa warnanya, bagaimana perawatannya, ya, yang pernah digunakan cocok tanam atau agil, ya, umurnya berapa, ya, sehingga syariat tersebut memberatkan mereka sendiri. Barangkali. Baik, maka Nabi Rasulullah melarang untuk bertanya-tanya tentang apa yang Allah diamkan. Baik, ini terkhusus pada turunnya wahyu. Adapun setelah Nabi Rasulullah wafat dan wahyu sudah terputus, dalam artian syariat Islam sudah sempurna, maka para ulama menjelaskan tidak mengapa. Ya, umat manusia bertanya kepada sang alim perkara-perkara yang dia tidak tahu akan hukumnya, akan tetapi disampaikan dengan adab. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan, "Idza sa'alta 'aliman fas'al tafaqquhan la ta'amutan." Apabila engkau bertanya kepada seorang alim, tanyalah dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka menambah ilmu agama, jangan dalam rangka untuk berdebat. Ya, barakallahu atau memojokkan sehalukan barakallahu. Baik, sehingga barakallahu pada poin yang kedua ini, bertanya tentang ilmu kepada para ulama ini diperbolehkan dengan adab-adabnya. Di sisi lain barakallahu terus bertanya berluas-luas dalam pertanyaan ini puasanya tidak boleh kecuali bagi para pelaku ilmu yang memang dia kesehariannya membahas ilmu, hidup di kalangan ya atau di sekitar kita pondok pesantren, ya atau di sekolah-sekolah yang ilmiah, yang kesehariannya dia membahas ilmu, dia bertanya kepada seorang guru satu persatu terus bertanya tambahan ilmu para pelaku berluas-luas di dalam membahas ilmu, ini tidak masalah. Bagi para pelaku ilmu tidak masuk dalam masalah ini, dikatakan itu merupakan ilmiah, ya, untuk membukukan sebuah kitab karya tulis yang ilmiah atau mengambil ilmu sebanyak-banyaknya para pelaku. Baik, adapun bagi umat manusia secara umum, kaum muslimin secara umum, ini diperbolehkan bertanya tetapi dengan adab para pelaku. Kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita ambil para pelukum, isbatu rahmatillahi subhanahu wa ta'ala fi syara'ihi, menetapkan adanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pada syariatnya para pelukum. Dan ini diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, rahmatan lakum. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala mendiamkan dari beberapa perkara ini semuanya sebagai rahmat bagi kita semua, bagi kaum muslimin. Dan semua syariat Allah adalah rahmat. Barakallahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia dan Allah mewajibkan umat manusia untuk beribadah. Barakallahu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Alkitab, mengutus para rasul. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan syariat-syariat yang baik untuk dikerjakan, yang jelek untuk dijauhi. Semuanya adalah rahmat bagi umat manusia supaya jalannya terbimbing lurus, supaya kehidupannya warahmatullahi di atas ilmu, di atas kebaikan, supaya negeri atau desa yang dia tinggali menjadi nyaman, aman sentosa, tenteram, jangan ibarat semuanya karena aturan-aturan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua syariat yang apabila dijalankan oleh umat manusia, kebaikannya itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun sebagian pihak yang menuduh bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang keras, syariat yang radikal, syariat yang tidak tahu hak-hak umat manusia. Ya, mungkin saja langsung dipotong tangannya. Wah, ini keras banget, Pak. Ini tidak lain walaupun itu merupakan susunan dari orang-orang kafir ingin menjelaskan atau mengkaburkan agama yang benar kepada kaum muslimin barakallahu. Dan perlu diingat bahwasanya semua syariat yang Allah syariatkan di dalam agama ini merupakan rahmat barakallahu. Baik, kemudian faedah yang bisa kita ambil barakallahu, intiqaun nisyani alillahi subhanahu wa ta'ala, ditiadakan sifat lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini, ghairu nisyanin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan beberapa syariat, tidak disebutkan halal, haram, pemuda. Baik, itu semua bukan karena Allah lupa. Barakallahu. Juga disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma'ana rabbuka nasiya." Dan Rabb tidaklah lupa. Barakallahu. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Baik, ilmu dari semua yang ada itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertulis di dalam Al-Kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak salah dan tidak lupa dalam masalahnya. Barakallahu. Jadi semua takdir dari awal sampai akhir Allah mengetahuinya dan Allah tidak akan lupa. Barakallahu. Baik, dikatakan lupa ini merupakan sifat yang kekurangan, ya sifat kurang, bukan sifat kesempurnaan, sehingga ditiadakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-67 disebutkan pada walikum nasuwa fanasiyum, mereka merupakan Allah, kata Allah merupakan mereka. Makna dari hadis yang di dalam surat At-Taubah ini bukan lupa tetapi meninggalkan. Dikarenakan mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan meninggalkan mereka. Naswa tasyahum. Mereka meninggalkan Allah, meninggalkan agama Allah, melanggar larangannya, maka Allah meninggalkan mereka. Barakallahu. Amnesia dalam ayat ini maknanya at-tarku. Barakallahu. Baik, sehingga amnesia di dalam Al-Quran bisa dimaknakan lupa, juga bisa dimaknakan at-tarku, meninggalkan, dilihat dari konteks kalimatnya. Barakallahu. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini, husnu bayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat betapa baiknya, betapa indahnya sisi pengajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu di kalangan para sahabatnya, itu sangat indah metode yang beliau sebutkan. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sejelas-jelasnya bahwasanya syariat Islam itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ya. Ada yang Allah wajibkan, dan ada batasan-batasannya. Dan ada yang Allah haramkan, dan juga ada batasan-batasannya. Dan ada perkara-perkara yang Allah diamkan, juga itu ada batasan-batasannya, ada adat-adatnya. Baik, ini di antara salah satu metode Nabi Rasulullah SAW di dalam memberikan pelajaran, yakni taqlidul faham, mendekatkan pemahaman kita semua supaya bisa lebih amis. Ya, yang namanya syariat yang sangat luas itu dibagi menjadi tiga. Ada yang ketaatan yang diwajibkan, ada hal-hal yang diharamkan, ada yang hal-hal yang syubhat yang Allah diamkan kepada Allah. Baik, di sisi lain Nabi SAW juga mengajarkan metode-metode yang lain yang sangat banyak, seperti soal jawab. Ya, Nabi SAW memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para sahabatnya, kemudian para sahabat menjawabnya. Ini merupakan metode yang sangat bagus. Ya, di sisi lain momen-momen tertentu ya dijadikan sebagai tempat taklim, dijadikan sebagai waktu untuk memberikan ilmu kepada sahabatnya, seperti ya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah dibonceng di atas keledai beliau. Ya, Rasul menaiki keledai, sahabat Mu'adz bonceng di belakangnya. Ditanya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ma'akullahi al-ibad, setelah hakul ibadah Allah. Wahai sahabat Mu'adz, apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala? Ditanya, pada momen tertentu, barulah yang itu insya Allah ta'ala jauh bisa lebih dikenal. Ya, seperti sahabat Abdullah bin Abbas, masih kecil. Ya, ini momen yang sangat bagus mengalahkan akidah yang baik. Ya, ia ulang, ikhwalillah, ia fadga, dan seterusnya. Sebagaimana yang kita bahas pada hadis yang ke-19. Baik, itu semua merupakan kebagusan dan mudahnya Nabi Rasulullah SAW memberikan pemahaman kepada para sahabatnya. Alhamdulillah, beliau Rasulullah SAW telah menunaikan amanah risalah yang Allah wajibkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Alhamdulillah, agama Islam kita sempurna, dijelaskan sejelas-jelasnya oleh beliau Rasulullah SAW. Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mengatakan, antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kulla syaitin hatta al-qira'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita semua segala sesuatu, bahkan sampai adat buang hajat dijelaskan sedetail-detailnya. Kita nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Jelas barang itu. Jadi kan pula sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau menjelaskan, barakallahu fikum, fa'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai, wa ma ta'irun yughallibu janahayhi bis sama' illa dzakara lana minhu ilman. Ya, Nabi Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, dan tidak ada seekor burung pun yang mematahkan kedua sayapnya di awan, di langit, atau di udara. Malaikat di sana, Nabi Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kami ilmunya, bahwasanya burung itu tidaklah dia bisa terbang, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahannya. Barakallahu fikum. Baik. Dan masih banyak lagi para pelaku yang telah mengajarkan Nabi Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya agama ini sudah sempurna, tidak membutuhkan penambahan-penambahan dan juga tidak membutuhkan pengurangan-pengurangan. Wallahu'alam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk sekalian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.